دیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله إن شاء الله. والإمام والبلال والنذير علي زكار المسجد الجماعة muslimin muslimat, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat kita bersama sekali lagi dalam majlis ilmu. Dan insyaAllah pada kali ini saya akan mengupas satu aspek daripada cabang-cabang ilmu yang asas untuk membentuk frame pengetahuan umum di dalam Islam. Tuan-tuan, puan-puan, hormati sekalian, di dalam membincang perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, banyak istilah-istilah yang kita sebut kadang-kadang tidak menepati pengertiannya yang dikehendaki oleh pencipta istilah itu. Sebagai contoh, perkataan Tuhan dalam bahasa Melayu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Begitu juga God tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam bahasa Arab. Al-Quran menyebut makna yang dikatakan Tuhan dan God itu dalam masyarakatnya pun. Jadi kalau kita hanya membaca terjemahan, kita faham Tuhan dalam bahasa Melayu. Orang Melayu panggil Tuhan, orang Hindu panggil Tuhan, orang Buddha panggil Tuhan, orang itu panggil Tuhan. Dengan pengertian-pengertian dan kebudayaan, background, literature yang ada di dalam kumpulan-kumpulan ini. Begitu juga God dalam bahasa Inggeris, literature dia memberi definisi pada God apa. So we Muslims, we have to go back to the Quran, al-lugha al-arabiyyah, bahasa Arab, dan syarahan ulama-ulama yang bermula dengan tafsiran Rasulullah SAW, bermula dengan tafsiran para sahabat dan ahli-ahli tafsir yang muktabar, supaya kita tidak menjadi pengikut kepada apa yang ada di dalam kepercayaan umum, jadi pengaruh oleh ideologi, budaya, pemikiran dan literature yang tidak bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna Tuhan Melayu, God English? Dan dalam bahasa Arabnya apa yang sepertinya? Di dalam Allah SWT dalam Al-Quran menyebut istilah yang membawa makna Tuhan dan God itu, banyak istilah yang dipakai. Yang paling umum dua disebut di dalam Al-Quran. Satu namanya Rabbun, Rabbun, iaitu perkataan yang kedua selepas Alhamdulillah, ketiga Lillahi Rabbil Alamin. Perkataan yang kedua ialah Ilah, Alif Lamha, La Ilaha Illallah. Adapun serpihan-serpihan yang membawa makna ketuhanan ialah ma'bud, daripada perkataan iyyaka na'budu, engkau kami sembah. So sembah tu yang disembah namanya ma'bud. Anta ma'budi, engkaulah ya Allah sembahanku. Itu dalam doa-doa ulama-ulama selalu sebut mengajar kita. Anta maqsudi, engkaulah tujuan hidup. Maksud, ma'bud, mamduh, semua nama-nama Tuhan yang 99 itu adalah semuanya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Kuncinya Allah. Yang hanya diberi kepada Allah yang zat yang satu, yang tidak ada syirik baginya. Tidak ada tiga dan tidak ada lima. Tidak ada sekutu-sekutu yang lain. Yang semuanya makhluk Allah. Sekiranya Tuhan itu yang diberi nama ilah dalam bahasa Arab, sembahan. Tuhan, sembahan, ilah. Diterjemah bahasa Melayu oleh orang Melayu, ilah iaitu Tuhan. Berhala, ilah. Orang Arab guna juga. Orang Arab apabila didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah konsep ketuhanan yang disembah oleh mereka, aliha, plural bagi ilah, aliha. Orang Arab ada banyak aliha. Allata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsah al-ukhra. Nama-nama Tuhan berhala-berhala besar. Yang sembahan namanya ilah. So perkataan ilah itulah digunakan oleh Allah Taala dengan pengertian baru. Yang mereka kata Tuhan tu, orang Cina kata Tuhan, orang India kata Tuhan tu, tapi Tuhan mereka itu alihah, bukan satu. Ada pula animisme percaya ketuhanan dia ialah roh-roh gaib, pokok kayu, syaitan iblis. Ada pula orang Iran Parsi menyembah api, menyembah matahari, menyembah bola. Semua itu namanya bentuk-bentuk ilah. Jadi kalau orang kata Tuhan, kena ingat kita sebut Tuhan mana? Tuhan alihah ke yang plural tadi dalam bentuk tiga trinity ke, atau banyak ke, Allah Ta'ala Al-Uzza ataupun matahari ke, ataupun Allah sebut hawa nafsu dijadikan Tuhan, sembahan dia. Hawa nafsu pun Tuhan. Harta Tuhan. Tangkap Tuhan. Apa saja bentuk pujaan dan tujuan, tumpuan, itu maknanya Tuhan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan konsep tauhid, la ilaha illallah, perkataan ilah dan Allah di situ dibawa untuk mengatakan tidak ada sembahan, tidak ada pemujaan, pengagungan, penampuan yang dipuji dan dipuja, yang disanjung dan beri penghormatan dan kesayangan dan tumpuan seorang manusia la ilaha. Hanya ilah tu hanya. Kalau kita belajar dalam structure Arabic sentence, dia menafikan dan di situ di pengecualian. Dia tolak semua bentuk sembahan. La ilah, tidak ada sembahan. Pada asalnya semua bentuk sembahan itu tidak dianggap sembahan. Di sisi Allah Taala kecuali siapa? Dia sendiri yang menamakan dirinya itu zat Allah SWT. Allah. Bukan Muhammad yang beri nama, bukan Ibrahim yang beri nama, bukan mana-mana makhluk beri nama, Allah. So, dia yang menamakan dirinya yang 99 nama sifat itu yang sempurna itu, dia beri namanya Allah. Kiranya kita faham konsep Tuhan hanya Allah, itu milik semua. Milik mereka, milik jin, milik manusia, milik binatang, yang semua makhluk ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah, semua ada di langit dan bumi. Itu satu hakikat. Kenapa mereka bertasbih kepada Allah? Sebab selain pada manusia dan jin, mereka itu diciptakan oleh Allah untuk bertasbih kepada-Nya semata-mata. Mengikut sunnah dan peraturan Allah semata-mata. Termasuk malaikat, termasuk surga dan neraka, termasuk bumi dan langit, termasuk burung dan binatang dan haiwan dan batu, tumbuh-tumbuhan dan segala-galanya. Diciptakan oleh Allah semata-mata untuk bertasbih, beribadat, memuji, menyanjung, memuja Allah Subhanahu wa taala pencipta alam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis kursinya, aku ciptakan manusia segala alam ini untuk mereka beribadat kepada aku. Semata-mata. Dan alam yang paling banyak sekali ialah alam malaikat. Kerja mereka yaf'aluna ma yu'marun. Mereka buat apa yang disuruh. Semua yang disuruh semua dia buat. Tak ada durhaka pada mereka. Itu jenis mereka makhluk diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mana dalam dunia ini, dalam makhluk Allah ini, malaikat. Nombor dua jin. Dan nombor tiga manusia. Makhluk-makhluk yang lain, wallahu alam bisawab. Allah saja yang tahu. Setiap hari Tuhan cipta makhluk-makhluk baru. Dan dunia ini makin meluas-meluas-meluas. Ini tajam saintifik. Dunia mengembang. Sampailah bila kita tidak tahu. Bintang yang sudah mati berjuta-juta tahun baru sampai hari ini cahaya kita nampak. Itu cahaya dapati oleh ahli sains. Bintang sudah lama tak ada. Berjuta tahun cahaya baru sampai ke bumi. Makhluk Allah SWT itu bertasbih. Jadi hari ini kalau kita mempersisaikan perkataan Allah SWT dalam konteks itu, bagi kita orang Islam kita faham. Kalau orang lain tak pakai, dia kena faham seperti ini. Dan harus kita mempertahankan kesucian kalimah Allah SWT ini. Tidak dikotori, sebab ini kita pertahankan masjid. Sebab ini kita pertahankan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad dipijak-pijak. Quran dibakar. Karikaturkan. Dihina. Diperlekeh sama. Dan kita akan mendapat kemurkaan Allah kira kita tidak mempertahankan pengertian ilah dan Allah yang betul. Sehingga dipermain-mainkan oleh mana-mana manusia. Kerana di sana ada satu lagi istilah. Orang confused. Yang Tuhan satu lagi namanya Rabbun. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Rabbun yang juga Allah tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Segala pujian, pujaan, sanjungan, kesyukuran diberi hanya kepada. Dia tak sebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sebut Allah dulu. Kenapa? Sebab Allah itulah sebenarnya Rabb dan Allah itu sebenarnya ilah. La ilaha illallah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna Rabb pula? Rabb itu tafsirannya makna dalam bahasa Arab ialah pencipta. Allahu fatirus samawati wal ardh. Fatir fa'al tara itu maknanya Rabb. Dia yang memulakan, membedik, abda'a mencipta, memulakan, mewujudkan daripada tak ada kepada ada. Allah yang mula menciptakan alam ini. Yang ada hanya Allah SWT. Tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Tapi selain daripada Allah, dia cipta bila? Tarikh satu bulan satu, tahun satu. Allah saja yang tahu bila. Sebab itu bagaimana? Rabbul alamin, segala alam, alam itu plural. Alam bukan universe. Yang kita nampak ini saja. Alam malakut, alam ruh, alam jin, alam hayawan, alam akhirat, alam kubur, alam syurga, alam neraka. Segala bentuk alam. Dalam perut kita berbagai-bagai alam. Dalam sejarah kehidupan manusia berbagai-bagai alam. Alam janin, alam kanak-kanak, alam remaja, alam tua, alam kubur. Allah Akbar. Berbagai-bagai. Jadi Rabbul Alamin pencipta segala bentuk alam. Jadi Tuhan God ini Rabbul Ta'ilah. Kalau ini terpilih sebagai Rabbul, yes. Mengaku Allah yang mencipta semua manusia, Tuhan tersebut. Kalau kamu tanya orang kafir, siapa yang mencipta langit bumi ini? Allah. Quran sebut. Layakulun nam Allah. Mereka tidak menafikan bak Rabbul. Apabila datang kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kepada orang Arab itu juga, yang kamu kata Allah hari pencipta langit, dialah yang atas aku ini yang mengutuskan aku sebagai rasul terakhir kepada manusia semuanya. Aku bawa apa? Quran. Dalam Quran ada apa? La ilaha illallah. Inilah risalah, message yang dibawa oleh Adam AS, bapak-bapak kamu dulu Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Salih, Nabi Yaqub, Nabi Lut. Semuanya bawa, La ilaha illallah. Alla ta'budu illa iya. Jangan kamu sembah kecuali dia. Percaya satu. Rab. Allah Rab. Kecuali kaum ini. Atis yang tidak ada percaya. Tapi naluri dia percaya. Mulut dia kata tidak. Salma. Apa yang pelopor komunis yang hari ini dah tak ada dah. Cuma ada atheis. Free thinker. Yang orang tak ada agama. Dikatakan mereka ini dalam keadaan kesempitan. Oh my God. Please help me. Sebab dia tak halak dah. Kawan-kawan penipu semua. Penyangak semua. Mengambil kesempatan. Kawan paling rapat tipu dia. Abang belayar tengah laut, sampang pun tak percaya lah. Selamatkan aku. Sampang pecah, kapal pecah. Tidak ada kuasa bila menyelamatkan dia. Itu cerita. Maka datanglah, oh my God, please help me. Ombak besar, ikan besar, nak makan aku. Semua nak telan aku. Dengan sendirinya dah. Itu cerita. Orang kalmah, pemilik sekalipun. Apatah lagi orang biasa ini, semua ideologi mengatakan ada Tuhan. Termasuk Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu, semua percaya adanya konsep Rabbun. Tetapi apakah mereka itu la ilaha illallah? Tidak ada sembahan selain daripada Allah. No. Hanya Muslim yang betul sahaja. Mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima perkataan Allah dalam konteks Rabbun dan ilah yang disembah. Maka tidak ada dalam kehidupan orang Islam menyembah hantu berhala, menyembah roh datuk nenek moyang, menyembah kubur, menyembah wali-wali, menyembah itu dan menyembah ini, tidak ada. Allah direct. Direct pada Allah. Ya Allah, kita tahu seorang bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ya Allah tolong aku, besok aku nak reksa. Ya Allah, besok aku nak pergi ke bank, nak selesaikan masalah hutang, masalah apa ni. Ahlung dan sebagainya. Minta kat Tuhan. Direct. Jumpa Nazir tak apa, boleh tak tolong. Bagi pinjam duit apa semua, boleh. Tak. Itu minta tolong. Bersama kita. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah. Tapi bukan dia itu yang hanya penyelesaikan akhir Allah. Doktor pergi hospital, belah apa semua, okay, minta tolong. Maka ubat minta tolong. Tapi yang menyembuh Allah SWT itu hakikat iman kita, hilah dari yang sembah. Yang terakhir. Kalau dalam konteks itu, Allah Rabbul, Allah ilah. Kerana Allah itu diiktiraf sebagai pencipta, sustainer, pendidik, memberi rahmat, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, menjaga ni dan menurunkan segala rasul-rasul dan nabi-nabi nak kita untuk manusia hidup berpandukan kepada ajarannya yang betul, dan dia ciptakan alam, maka dialah yang dinamakan Allah, bukan God, bukan Tuhan. Sebab tu kita kena sebut Allah. Biasa kalau lidah kita ya Allah, dia menjerat dalam dada kita ni. Allah sepuk, bergetar lidah tu. Oh Tuhan, tak rasa ha? Sebab Tuhan banyak makna dia. Ha. Sebab itu bahasa universal. Allah is universal language. Dia beri nama dia. Namanya Allah. Itu salah satu contoh. Ha? Jadi, macam inilah saya nak bincang pagi ni. Bagaimana satu istilah yang dipakai umum mungkin pemahaman kita ambil mudah. Contoh nombor dua, tuan-tuan. Islam. Saya Islam. Awak Islam. Ini Islam. Islam. Kenapa tak? Islam. Iman. Apa yang kita faham makna Islam tu? Siapa memberi perkataan Islam? Allah dan Rasul juga. Dan kita faham hari ini Islam umat Nabi Muhammad sahaja. Betul tak? Pasangan ibu tak sekolah lah. Siapa Islam? Apa ikut Nabi Muhammad lah. Betul. Tak salah. Bagaimana dengan umat Nabi sebelum ini? Ah, mereka itu Yahudi. Mereka itu Nasara. Mereka itu pengikut Nabi Sulaiman. Islam makna Muhammad saja. Ah, ini tak betul dah. Mula-mula betul separuh, lepas tu benda-benda tanya lebih detail, tak betul dah. Kenapa tak betul yang tuan? Agama Allah satu je. Nabi Adam ke? Nabi Ibrahim ke? Nabi Sulaiman ke? Nabi Musa ke? Nabi Isa ke? Inna dina indallahi al-Islam. Tuhan kata. Bukan Muhammad pandai-pandai. Kalau kita kata Islam hak Muhammad saja, salah. Tuhan kata, agama insyaAllah yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala namanya Islam. Begitulah agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bangsa berbagai-bagai. Mereka daripada kalangan orang Yahudi, ramai Nabi-Nabi. Sehingga dikatakan dalam tafsir, orang Yahudi jahat tak jahat? Dia bunuh ulama zaman dia Nabi-Nabi. Sekarang ulama, zaman dulu panggil Nabi. Yang diberi khabar dari langit. Rasul, Nabi. Nabi mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahyu. Dalam satu hari sampai 300 orang dia pun ada. Dia gergaji dengan Rasul Nabi Zakaria. Ini kejahatan orang Yahudi. Ramai sangat Nabi-Nabi dulu. Daripada dari kalangan Arab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Saleh, Nabi Ismail. Dan bangsa Arab, bangsa Yahudi adalah sepupu. Kita tahu anak kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Ismail. Daripada turunan Ishak, turunannya Nabi-Nabi yang lain daripada bangsa Yahudi. Asalnya agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik-baik asal yang tak pernah menyembah berhala termasuklah Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW ini ialah pengikut agama din Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi itulah ayahanda dan bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua meninggal sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama tauhid Hanifa namanya. Hanifiyah. Jadi Islam yang kita tak percaya Islam, bahkan lebih sempit lagi, hak Islam mazhab Syafi'i saja begitu. Kita tidak ada ilmu yang cukup mengatakan Islam itu rupanya banyak mazhab. Mazhab apa? School of thought. Pemikiran-pemikiran di dalam bab pendidikan amalan ibadat dan Islam. Itu bahagian syariatnya. Akidah hasil, tak ada masalah. Kita ada rukun iman. Semua sama. Bab ibadat ada mazhab-mazhab sebab sumber-sumber perbuatan Rasulullah. berbeza-beza dan berubah-ubah untuk memberi flexibility. Sampai cara baca Al-Quran pun banyak qiraat dia, banyak bacaan dia. Sebab ulama-ulama ini semua riwayat mendapat riwayat daripada Rasulullah SAW. So perbezaan itu sebenarnya untuk memudahkan orang mengamalkan Islam. Islam begitu luas. Bagi contoh kata uniform dalam Islam. Apa uniform Islam? Apakah pakai baju putih seluar biru? Pakai baju Melayu bertongkok? Ataupun jubah? Tidak disebut. Disebut hanya ialah menutup aurat. Apabila menutup aurat, bagi lelaki antara pusat dan lutut, perempuan kecuali muka dan tangan, maka itulah uniform Islam. Kita pergi mana-mana, kita tengok orang Islam, itulah pakaian rasmi dia. Madari China kan dengan cara congsam dia ke, ataupun sari India ke, jangan buka pusat sudah lah. Ataupun baju kurung Melayu ke, baju Melayu kita ke, jubah Afrika yang tangan besar ke, jubah Arab tangan sempit yang ada ini ke, atau sebagainya, pakai tie, pakai coat. Pakaian menutup Arab, itu pakaian mengikut Islam. Bagai contoh. Jadi bagi orang berpandangan sempit, mesti berjubah. Sama asal sebut, ada orang salah faham jubah. Jubah dia kata Abu Jahal pakai jubah. Betul. Apabila kamu pakai jubah, kamu nak ikut Abu Jahal, kau niat nak ikut Rasulullah. Itu beza dia. Jubah bukan uniform Islam. Tetapi apabila kamu pakai serban, pakai jubah, cara janggut Yahudi lebih tebal lagi. Sebab itu manusia namanya. Sebelum Islam yang menyembah berhala apa? Berjubah, berjampang, berserban. Sebab nak mengelak daripada pasir tutup muka pun. Perempuan sebelum jahiliah, zaman jahiliah tutup muka. Bukan Islam saja tutup muka. Tapi bila Islam datang, dia menceritakan pakaian rasmi bagi uniform perempuan Islam, lelaki Islam. Jadi kalau kita ikut perempuan tutup muka misalnya, sebab Rasulullah suruh tutup muka juga. Ada mazhab fiqah membincangkan wajib tutup muka. Sebab semua isteri Rasulullah tutup muka. Mazhab Syafi'i jalan tengah. Muka dan tangan tidak wajib ditutup. Jadi ada satu kaul yang tarjih mengatakan sekira sudah pada diri mana. Mazhab ada dua. Tutup muka dan buka muka. Kalau dia rasa itu rasa muka yang boleh memberi fitnah kepada orang lain, tutuplah. Lebih baik. Selamat dia dan selamat orang lain. Serah pada dia. Hukum dah ada fiqah. Buka tak apa. Tak berdosa. Buka muka. Sebab tu di UAE, mula-mula kita buat peraturan. Perempuan datang seluruh dunia ada tutup muka, kita suruh buka. Ada yang ekstrim, dia masukkan di antara larangan dan penyalahgunaan undang-undang. Saya suruh buang. Sebab saya dulu Dean of Student Affairs. Saya suruh buang. Hijab ini sama dengan buat kelakuan salah yang lain. Sebab hijab tutup muka ni bukan salah dari segi undang-undang Islam. Cuma salah peraturan universiti. Sebab berlaku penipuan masa periksa. Yang berjubah hitam ni masuk bawa ketah dalam jubah, tutup muka tak kenal siapa. Identiti tak ada. Bawa IC orang lain masuk periksa, adik masuk periksa. Ataupun kawan, sebab tutup muka. So, kena enforcement periksa. Buka muka. So, tujuan itu saja. Tapi hukum Islam tak boleh mengatakan tutup muka itu ada kesalahan. Salah. Saya rasa ini sama dengan kita dengan orang yang bukan Islam. Yang melarang perempuan-perempuan Islam menutup muka. Jadi kita tahu antara mana salah undang-undang ke untuk keselamatan perpeksaan dan kesalahan syariat. Itu contoh. Jadi benar-benar macam ni perempuan, perlu pendidikan. Jadi kita belajar tak hanya baca surat khabar, berita-berita umum dalam radio dan TV mengenai Islam yang merupakan prinsip hidup kita. Tak cukup. Bagi kita lah, bagi orang yang ingin mendalami. Sebab itu, minta maaf kalau saya sebut belum taksonomi dalam pendidikan mengkategorikan ilmu-ilmu kemampuan otak untuk berfikir dan menganalisis maklumat. Dia kata tahap yang paling rendah sekali just to know what, mengetahui knowledge mengenai apa, data-data dan informasi yang perlu kita tahu. Sebagai contoh, tahukah kita nama Rasul Nabi yang kita puja-puja ini? Tahu Muhammad bin Abdullah, mak dia nama apa? Lahir di mana? Bangsa apa? Apa dia bawa? Itu data-data. Nama khalifah apa? Nah, rukun Islam itu berapa? 3 ke 5. Rukun iman itu 4 ke 6. Ihsan itu apa pula? Malaikat itu apa? Syurga tak apa bapak. Neraka apa tak pernah dengar. That is information. Knowledge. The basic in Islam. Mesti diketahui oleh semua ulama bernama Muslim. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu. Tapi tak cukup. Itu tahap satu daripada enam. Itu belum kau pakar teknologi pendidikan Amerika yang menceritakan tahap pemikiran yang perlu diuji kemampuan pelajar ataupun pemikir di dalam dunia. Nombor dua, tinggi sikit pada nara, you have to comprehend. Comprehension, memahami. Bukan tahu saja, kena faham. So, kenapa kita hidup di dunia? Kenapa kita ada ini? Untuk apa? Nak ke mana? Ha, itu soalan ulama Islam melontarkan. Dari mana kita datang? Kenapa kita ada di sini? Dan ke mana nak pergi? Siapa cipta kita? Untuk makan hidup, tidur saja ke? Lepas tu habis. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Dengan masa kita berlalu, setengah tu yang perah bunuh diri, dia ingat dia boleh menyelesaikan masalah dengan bunuh diri, bahkan dia diazab dalam neraka bunuh diri setiap masa. Itu azab dia. Orang bunuh diri dengan pisau-pisau lah setiap masa. Selama-lamanya dalam neraka. Sebab nyawa bukan milik dia. Sebab dia tak tahu punca dari mana dia datang. Dan untuk apa dia datang ke dunia? Kemana kita nak sudahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raju'un. Kepada Allah kita datang. Daripada Allah kita datang. Kerana Allah kita hidup. Dan kepadanya kita akan kembali. Perkataan empat itu. Inna lillahi. Kita semua milik Allah. Dari Allah. Untuk Allah hidup ini. Dan ilaihi raju'un. Kepadanya kita semua akan kembali. Menjawab tiga soalan. Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So kita kena faham. Begitu juga bahawa salat kita kena faham, bahawa zakat kena faham secara detail, mana huruf, mana hukumnya, mana sebab dan hikmahnya, apa pendetailannya. Begitu juga tahap yang ketiga, belum masih lagi menjelaskan. Kalau kita pergi bidang akademik, banyak elaborate, kita boleh elaborate mengikut bidang-bidang ilmu masing-masing. Yang ketiga dia kata, lepas comprehension, kita kena pandai compare. Comparison. Bukan setakat kita tahu maklumat dan kita faham maklumat yang diberi, kita pandai pula beza comparison antara benar dan tak benar, salah dan betul. Satu nama budak mumayyiz tu, tanda-tanda anak kita, kita dapat anak kecil, dia nak kecil-kecil dalam pampers, buah pampers kecil atas kaplet, tak tahu mana, tak pandai nak beza lagi. Dia ingat kencing itu macam biasa, dia berjalan apa semua sama. Sampailah satu masa dia pandai, kita ajar dia. Bila nak kencing, nak buang air, nak apa, ini tempat dia. Sampai ada orang tua kata, kucing dah ajar nak kencing kat luar rumah. Kalau tuan-tuan bela kucing, ini satu ketua lah, wallah alam. Tapi saya nampak berkesan. Supaya jangan kencing merata dalam rumah. Ada orang tak suka kucing. Tak kucing ni, belaan Abu Hurairah. Abu Hurairah, bapa kepada kucing comel. Hurairah tu hirrah. Asalnya hirrah tu mana sifat tu? Kucing. Hurairah, kucing sayangku yang comel molek. Abu Hurairah. Jadi ada orang bela kucing sini. Ada saya dengar muslimat-muslimat suka bela kucing. Bagus. Tapi, kalau kucing-kucing dalam masjid, dia yang beri makan pada kucing tu betul-betul. Sebab masjid bukan tempat bela kucing. Di rumah nak bela-bela lah. Minta maaf saya tegur lah muslimat. Saya dengar ada muslimat yang suka beri makan kat kucing sini. Dan dia masuk kat sana, dia kencing sini, kencing sana. Macam mana? Yang beri makan tak dia lah. Dia menggalakkan kucing datang masjid. Kita kena galak orang datang masjid. Kita kucing datang masjid. Tak ada lah. Tapi kena pandai jaga. Siap pula dalam. Nampak kucing marah. Jadi yang mana satu dia, satu invite, satu hantar. Marah. Yang muslimat bagus. Dia kata, mari, aku beri makan. Yang muslimi pula, pergi, aku nak makan nasi tu. Itu cerita, beza. Dia confused kucing tadi, Hurairah tadi. Itu cerita. Jadi ketuanya apa tuan-tuan, muslimi muslimah, kalau kucing boleh diajar, macam mana? Kita ambil lidi, ukur ekor dia. Dia tahu ekornya diukur. Kita ambil lidi, ukur ekor panjang pendek tu, katalah 6 inci ekor dia. Sampai kucing atau 8 inci, 12 inci ekor lah. Oh panjang, tunjukkan dia ni ekor kamu. Tahu. Ajar datang kucing tu. Wahai kucing comel, ini lidi ni sama panjang dengan ekor kau. Mulai pada saat ini, kau kucing di luar. Ataupun tempat mana ajar lah. Di sini, tempat kita pocok lidi. Pocok lidi. Ini tak ada hadis lah. Ini tak ada Al-Quran yang kata, tak ramai bawa ilmu baru. Tak ada. Ini petua orang kita lah, Melayu nampak keberkatan. Banyak petua-petua, amalan-amalan yang berjaya. Ini betul praktis. Tak ada hubungan dengan belum. Bukan tafsiran belum pun je. Nanti saya kata, ilmu karut tak ramai. Tak ada. Tak jadi yang awal kat saya. Sebab ada orang buat jadi. Jadi, kena tak jadi tu mungkin niat tak betul ke? Atau lidi tu besar sangat ke? Kucing takut. Kena bawa ukur lidi, pergi pocok. Dan memang, mulai pada hari tu, dia takkan kencing dalam rumah kita. Selamatlah. Jadi, kalau sayang-sayanglah. Ada pangkat, makanan cukup. Tidak ada penyiksaan kepada haiwan. Sebab haiwan ni bebas, kita kurung berdosa. Ada perempuan masuk neraka kerana mengurung haiwannya, tak beri makan. Itu sampingan. Jadi tuan perempuan yang hormati sekalian, jadi kesimpulan kepada apa saya nak sebut tadi ialah istilah-istilah. Jadi saya dalam perancangan saya, satu saya nak sebut hari ini, sebab nak syarah belum 6 perkara tu kena buat lecture lah. Jadi comparison, jadi ilmu ni buat tinggi, ada 3 lagi namanya yang keempat, kalau sebut saja boleh lah, nak syarah mungkin habis 7.5 lah. Yang keempat, lepas kita pandai comparison, kita boleh apply. Macam orang bawa kereta lah, belajar kereta, mula-mula you have to know, comprehend mana gear, mana apa lah. Lepas tu boleh bezakan, ini minyak, ini brake. Jangan tukar minyak dengan brake dengan kelas. Ada kesalah tekan. Nak tekan brake, tekan minyak, boom. Bukan orang lain pun, orang dekat dengan saya. Rumah, di tiang kat rumah kena habis. Berapa ribu bagi. Orang baru belajar kereta, kan? Jadi ada. Jadi, comparison, different, bezakan antara dua fungsi. Lepas tu, kita apply. Pandai bawa kereta. Kalau kata just to know, this is the car, this tire, ini brake, ini handle, mana tak jadi, tak boleh bawa jalan raya. So, belum kata any knowledge. Mesti sampai ke stage application. Tak sama orang bidang. Hardcore yang fine ni lah, yang fine punya. Yang selalu guna lab. Bukan teori kenal kimia, benda fizik, bahan-bahan ni sahaja. Dia kena pandai batu, campur semua, apply. Dan tengok produk dia, result dia. So kita apply, nak amal lah dalam bahasa istilah Islam itu. Ilmu 3 peringkat tadi. Ilmu nahu, ilmu tahu, lepas tu ilmu faham, dan ilmu boleh bezakan antara Islam dan kufur, Islam dan syirik, agama Islam syariat Nabi Muhammad, agama Islam syariat Nabi Musa Isa. Berbeza syariat bukan pada akidah. Tapi yang ada hari ini, Yahudi yang ada hari ini, Kristian yang ada hari ini, bukan syariat Nabi Musa dan Isa. Yang sudah diiktiraf oleh Allah Taala, mereka itu kufur. Laqad kafara, Tuhan sebut Al-Quran, kufur pengikut-pengikut Nabi Musa dan Isa. Kalau Musa Isa hidup pun, Nabi kata dalam hadisnya, mesti ikut aku. Maknanya Musa dan Isa kalau hidup, dia mesti mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara hidup sekarang. Jadi orang tak ikut cara Muhammad, derhaka pada Nabi Muhammad, derhaka pada Nabi yang mereka klaim Musa dan Isa. Mereka tak patuh kepada Musa. Patuhlah, orang Arab kata, kami berhak daripada kamu, lebih berhak daripada kamu untuk menjaga Baitul Maqdis. Walaupun kamu kata penduduk asal, tapi ada kajian mengatakan penduduk asal di bawah Palestin ialah bangsa Arab. Kena kajian asal usul lah. Kita bukan cerita nak kajian asal usul. Siapa nak menjadi khalifah bumi, dia lebih berhak. Hari ini siapa khalifah bumi ini? Yang Tuhan kata, ini ja'ilun fil arji khalifah, aku nak jadikan khalifah, siapa berhak? Orang yang mengikut perintah Allah, mengikut Nabi Allah, yang mengikut wahyu Allah, yang berhak kepada Allah, tak boleh jadi khalifah. Kita berhak mempertahankan bumi ini, kita tuan punya. Kita bukan tuan punya Malaysia kata. Seluruh dunia ini milik orang Islam. Kita pertahankan Qiblat, Kaabah, Palestin, pertahankan Mesir, pertahan mana-mana bumi yang ada orang Islam, wajib dipertahankan. Itu hukum fiqh mengatakan itu. Mana-mana bumi Islam diceroboh, maka wajib dipertahankan, dan masa itu perempuan tak perlu minta izin pada suami untuk berjihad mempertahankan negara. Tapi hari ini kita rasa kita rakyat Malaysia saja. Ada salah faham dah tentang konsep citizen of Islam. Lalu ulama-ulama Islam dia faham, apa akidah kamu? Nationality ku ialah akidahku. It's my nationality. Itu ulama-ulama menyebut itu. Ma jinsiyati ka, apa nationality kamu? Jinsiyati akidati. My nationality is my faith. my belief. So semua bangsa di dunia adalah the same nationality. Muslim namanya, hitam putih, biru kuning. Okay, application amal mesti diikuti setelah kita tahu. Sebab tu dalam Islam, wa qul i'malu, wahai Muhammad, katalah kepada penduduk kamu ini, i'malu, buat, jangan tahu saja berwudu, kena buat wudu. Jangan tahu saja sembahyang wajib, kena bersembahyang. Bukan tahu saja hukum zakat wajib, berzakat, begitulah seterusnya. That is application level number 4 dalam Bloom's taxonomy. The minimum bagi orang Islam 4. Ini minimum requirement. Kalau dia bagi dua-dua, ada stage mengikut pembahagian dalam pendidikan. Dia kata the first two is elementary level, the second two is intermediate, the third one is advanced, iaitu untuk scholars, pemikir, pengkaji, penyelidik. Kita tak cukup orang Islam yang cukup setakat pandai buat gitu saja. Tidak ada gulungan ta'ifatun, satu gulungan yang pergi mendalami, research, study, membuat perbandingan agama, mengkaji salat belok wahyu dan hadis, mengkaji segala cakrawala yang ada. Mesti ada di sana scholar yang pandai namanya buat analisis dan sintesis. Analisis ini kita menghancurkan, mengecilkan benda yang besar. Katalah kita kata mikrofon ini terdiri daripada apa? Kita pandai buka dia. Senang nak buka macam kereta. Awak belum belajar kecil kereta. Dia buka tayar, buka body, buka cincin, semua dia boleh buka. Nak pasang balik? Ah, sudah. Ilmu tinggi lagi. That is synthesis. Nak pasang balik. This level 6. Itu belum asal. Kita buka mudah. Tapi nak pasang balik, level lebih tinggi. So, dia kena pandai buka, memburaikan benda, menganalisis alam, menganalisis kehidupan apakah benda-benda abstrak. What is abstrak? Benda tak nampak. Ruh, benda ghaibiyat, konsep ketuhanan, kenabian, kehidupan, kematian, nikmat, syukur, zuhud, taqwa. Banyak-banyak, many things in Islam dinamakan abstrak. Ataupun disebut dalam hukum tauhid, al-ghaibiyat. Benda-benda ghaib yang tak mungkin ahli falsafah mencapainya walaupun bijak mana Aristotle dan Socrates. Pemikiran Confucius di China dan sebagainya. Sebab otak manusia very limited, keterhadan pemikiran manusia sebagaimana keterhadan mata yang memandang. As far as you can see, tidak ada halangan. Can go see. Kalau mata tajam pun pergilah kata 5 kilo, 6 kilo pergi. That is the limit. Ada bukit, tak nampak di sebalik bukit. Betul tak? That is mata. Pemikiran begitu juga. Dia ada batas tu sebab dia makhluk. Hey, you can get beyond the borders. Yes, you can think, you can imagine, you cannot probably hayal boleh. Macam-macam khayalan. Tapi tak boleh lebih. Ada limit dia. Yang boleh terfikir itu namanya dunia. Baca dalam definisi syurga, Nabi sebut, ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khabara ala qalbi bashar. Surga ni alam lain, tuan-tuan. Setan tu pun dah gaib. Tapi ada orang boleh tangkap. Ah, ha, tu harus dia ketangkap masuk betul. Dia tunjuk orang murid. Yang ni jin nak tengok. Ada orang tak percaya. Tak mata dia, Tuhan halang. Tapi, Dr. Harudin dan murid-muridnya, atau Ismail Kamu dan sebagainya, dia boleh nampak. Tuhan bagi kat dia. Ada merata yang langsung, alam lain. Tapi Tuhan tu jelma kat dia. Hakikat ni tak nampak lah. Sebab dia daripada api. Tapi dia jelma. Dia boleh menjelma dalam bentuk katak. Kalau kamu tembak masa tu dalam kitab kata, syaitan jelma katak, memang dia mati sungguh. Mati dalam bentuk katak. Sebab tu dia jelma sekejap. Kalau dia nak menakut-nakutkan orang, sekejap dia keluar. Sebab risiko tinggi, dia mudah mati. Sebab dia minta nak hidup panjang. Minta lah Tuhan, dia tak biarkan aku sampai kiamat, nak hidup lama, nak goda umat manusia. Tapi bahaya daripada jelma ular, ular hitam, ditembak, mati, memang matilah syaitan itu. Namanya, katalah John. Nama dia John, berupa ular dia nak mati. Itu dalam kitab, saya pergi menceritakan. Di alam, itu bukan syurga. Sebab alam gaib yang boleh ada di dunia. Syurga ini, benda Nabi kata apa? mala ainun ra'at, benda yang tak pernah terpandang dan dipandang oleh mana-mana, yang namanya ainun. Ainun mata. Ha. Jadi hak mana kata saya dah tengoklah bidadari cantik betul, bukan tu. Cantik mana pun bukan bidadari. Tak bidadari di akhirat, dia tidak ada busuk, tidak ada najis, peluhnya harum, najisnya harum, semuanya bagus-bagus semua, tidak ada. Tapi kita cantik macam mana Miss World, apa minta maaf saya sebut apa saja, setak faktor kemanusiaan itu ada share, we are sharing with them. Nampak tak? Jadi tak ada malahan wala uzunun sami'at, yang dinamakan telinga, orang Melayu kata tak ada mana telinga di dunia ini yang pernah dengar apa dikatakan suara audio, video, gambaran semena dalam syurga. Ha. Saya dengar merdu macam mana pun music, ini macamlah nyanyian bidadari syurga. Tak ada lah. Buluh perindu ke apa semua tak ada. Tak, tak boleh nak compare. Wala khatara ala qalbi bashar, yang dinamakan lintasan khayalan perasaan pun tak ada mana satu perasaan lintasan yang pernah merasai melintas gambaran surga. Tiga tu Nabi sebut. So dunia ini apa saja yang ada namanya terhad, surga di alam lain. Jadi kita kata kalau konsep apa saja tadi, kita mesti berasaskan kepada ilmu ghaib, berasaskan wahyu Allah SWT, Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai sumber. Okey, nombor 4, nombor 5, minta maaf saya habiskan. Sebab takut tanya-tanya tak puas. Nak tangguh. Ceramah kan datang dia juga. Eh? 5-6 itu sintesis dan tafsir pasang. Dan ulama moden tambah, dia kata yang ke-6 itu ditukar kepada criticism ataupun evaluation. Dia bukan saja pandai memasang balik kereta itu, tapi boleh mencipta baru, menilai baik buruk sebab model kereta berubah-ubah. Mercedes, yes, you create the name Mercedes BMW, tapi model 70-an, 80-an, 90-an pun 2011, 2012 berbeza model. That's creativity, menilai, mengkritik orang sebelum ini ciptaan dan mencipta benda baru. That's your contribution to the world. Dalam setiap disiplin, sekolah yang paling tinggi nilainya ialah mencipta ilmu baru, mencipta disiplin baru, pemikiran baru, teori baru. That is the highest ranking dalam ilmu. Itu yang Tuhan beri kat kita, pemikiran belum, dan ulama-ulama dalam bidang neurologi ataupun ilmu saraf pemikiran dan sebagainya. Kita ada pakar Ustaz Dr. Baharudin Tawang saya, pakar psikologi pesarah UAE, memang boleh ceramah panjang lah dalam bab ini. Dan dia adalah seorang pendakwah bebas yang bekerja untuk mentarbiah umat Islam di kawasan kita. Jadi saya tak nak jauh-jauh sangat, malu kat profesor kita sini. Saya bidang saya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Saya boleh bincang dengan dia bab istilah. Jadi tajuk saya sebenarnya, saya nak bincang beberapa istilah yang lain, tapi itulah konteks yang berpuan. Kita kena belajar sesuatu perkara, definisi besar dan Islam, mengikut definisi pengertian pencipta istilah itu yang diceritakan oleh ulama, oleh sahabat-sahabat, oleh Nabi SAW, oleh Al-Quran dan hadis. Jangan kita menjadi layman, common people, ikut apa orang sebut. Supaya akidah kita betul, pemikiran kita betul, Islamic worldview kita betul, maka akidah betul, ibadat kita betul, cara hidup kita betul, akhlak kita betul, maka hidup kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati saja macam doa tu. Kita setiap hari nak sebut inna lillahi. Kita ini dari Allah dan untuk Allah. Satu cerita sebagai penutup. Ini kisah tarbiah kanak-kanak. Seorang ulama mendidik anak saudara dia. Bukan anak dia, anak saudara dia. Dia kata, macam mana nak didik anak-anak ni? Dalam ilmu mendidik anak-anak. Mula-mula dia suruh budak ini sebut ya Allah. Ya Allah. Sebut nama Allah. Ya Allah. Sebut banyak kali. Okey, berapa kali hari ini? 10 kali, besok 10. Dididik. Sebut, dia orang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi lama melekat di lidahnya Allah, Allah, Allah. Allah ini dengar. Dia mencipta budak tu. Bagaimana budak lahir, kita azan, kita tak tahu apa. Apa? Cudik kau Islam. Budak tak kerti apa, duduk azan, tak tamat ke telinga dia. That is the first word Kemudian dia datang ke dunia, dia dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu akbar, dia dengar. Dan sebelum tu dia dah janji dengan Tuhan, engkau lah Tuhanku. Bala alastu bi rabbikum, qalu bala. Semua dah ada rentetan sejarah tu, kanak-kanak tu mari lahir dunia. Oh, hak tadi akhirnya dia lihat cakap dengan Tuhan, alastu bi rabbikum, qalu bala. Mereka kata, ya, engkau lah Tuhanku. Datang ke dunia diajar. Mumayyiz tadi saya cerita, budak mumayyiz macam mana nak tahu budak nak bezakan dia tu mumayyiz tak mumayyiz, ialah dia boleh bezakan antara kiri dan kanan kasut ni. Ini dalam bab fiqh, kita nak tahu budak ni tahu pakai kasut, maka dia dah kata mumayyiz lah tu. Makin balik mumayyiz boleh beza differentiate antara kiri dan kanan, antara buruk dan baik. Okey. Tapi janganlah pula sampai ketua kita hanya pandai beza kaki kiri kanan saja. Mumayyiz memanjang sampai ketua, kita pandai mumayyiz benda-benda yang lain lagi. Benda abstrak kita pandai bezakan. Bukan saja benda-benda yang kasar. Jadi ulama tadi mendidik anak dia. Satu, yang kedua, selepas dia sebut ya Allah ya Allah, dia kata Allahu Rabbi, Allahu ma'i, Allahu syahidi. Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menjadi saksi ke atas perbuatan. Ketiga, Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Tiga. Seorang alim mendidik anak, macam mana menanam akidah daripada kecil. Sebut perkataan Allah bersamaku selama-lamanya. Masya Allah, mula-mula tak faham apa lagi. Tapi dia sebut menjadi darah daging, dan dia faham makna Allah bersamaku. Allah sedang melihat aku, Allah menyaksi perbuatan aku, menjadi saksi. Aku buat baik, aku Tuhan saksi, menjadi saksi. Kalau aku buat jahat, Tuhan pun saksi. Ni kau buat jahat, tarikh sekian. Dia tanam benda itu pada kanak-kanak, disebut-sebut-sebut sampai lama. Bapak tanya, macam mana hari ini kau? Ya, saya lebih faham, lebih rasa kewujudan Allah Subhanahu Taala dalam diri saya. Jadi kalau walaupun kita dah tua, tak terlambat kalau kita tak melalui proses itu. Sebab itulah dalam Islam disebut jadidu imanakum, perbaharuilah iman. Ini maknanya kita dah ada iman. Tajdid dengan berzikir la ilaha illallah, banyak-banyak dengan sedar, supaya dengan perasaan ya Allah, ya Allah, bermunajat dan sebagainya, macam-macam zikir ada untuk proses lagi lah. Supaya kita rasa kewujudan Allah, dan kita sebagai abdu dan sebagai khalifah yang menjalankan tanggungjawab, jadi kita hidup ini penuh dengan bermakna. Dan kita kembali kepada Allah SWT telah menjalankan tugas dalam span of life yang diizinkan. 63 ke 58 ke 85 ke, itu span yang Tuhan sahaja memberi kepada kita. Berapa detik lagi nafas kita tidak ada ini, kalau dipilang secara digital, kalau kita ada 100 bilion nafas, so kita sekarang dah merentah banyak berapa, 80%, ada lagi 20%, sampai flash, habis sudah. La yuqaddim wa la yu'akhir, tak boleh nak lewatkan dan memajukan, habis. Engkau rezeki kau dah habis. Wallahu a'lam bissawab. Maaf akhir sekali, saya minta maaf kepada tuan-tuan yang telah dapat mendengar bersama saya berkongsi maklumat ini. Sekiranya yang ada yang baik daripada Allah SWT, sebarang kekurangan dan kelemahan daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa faqihna fi umuri din wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawaffiq Allahumma rabitaha wa adnudaha wa hadiha subulaha wa amla'ha bidunika alladhi la yakhlu wa shrah suduraha bi qaid al-iman bik wa jamil at-tawakkul 'alayk wa ahliha bi ma'rifatik wa anha 'ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.